bohongin. Ya nasib sampai kena dikibulin. Ngakunya dia anak orang kaya, belantaran ibu Turki, bokap Belanda. Jangan lukurin, giliran rokok aja lu minta sama gue. Suruh pergi, lu pada nyurakin.